warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi wa laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan istiqamah kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju ke sebuah tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu di masjid-masjid Allah Azza wa Jalla, dalam rangka untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu mempelajari dan mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada di kehidupan dunia ini yang paling berharga dan paling menenteramkan jiwa kecuali majalis al-ilm, kecuali majlis-majlis ilmu yang dipelajari dan dibacakan di tempat tersebut kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlalu banyak keutamaan seseorang yang mempelajari dan diberikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kefaqihan, pemahaman yang baik dan benar terkait dengan urusan agamanya. Sehingga orang-orang yang didekatkan dengan majelis-majelis ilmu dan seseorang yang dibukakan pintu-pintu ilmu kepadanya, maka semoga dan semoga dirinya termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan, diinginkan untuk mendapatkan kebaikan minallahi tabaraka wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, bukan mencari dunia tetapi mencari ilmu, dia keluar dari rumahnya, tidaklah yang dicari itu adalah ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke jannah, jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang dimudahkan langkah kakinya di kehidupan dunia menuju majelis-majelis ilmu, maka kala di negeri akhirat maka akan dimudahkan baginya untuk masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam kelanjutannya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haqqatuhum al-mala'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah berkumpul satu kaum di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang dia membaca kitabullah, mempelajari Al-Quran, mengkajinya, mempelajarinya, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan ketentraman, sebuah kenikmatan yang tidak didapatkan di tempat-tempat selain majlis-majlis ilmu. Nah, as-sakinah, ketenangan, ketentraman, kenikmatan yang tidak bisa diraih kecuali di majlis-majlis ilmu. Wa ghasyatuhumu rahmah, dan diliputi dengan rahmat. Wa haffatuhumul malaikah, dan malaikat akan menaungi tempat tersebut. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah SWT akan menyebut dan memuji mereka, orang-orang yang hadir di majlis-majlis ilmu di hadapan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh di antara beberapa hadis dan beberapa dalil yang kita sebutkan cukuplah untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada kita bahwasanya tidak ada di kehidupan dunia ini yang lebih mulia daripada ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memberikan motivasi dan semangat untuk kita mempelajari dan mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita diberikan kemudahan untuk mendekat ke majlis-majlis ilmu, maka semoga dan semoga berbagai macam keutamaan akan diraih oleh orang-orang yang dimudahkan untuk mendekat ke majlis-majlis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Mudzakkarah Al-Hadits An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba'. Wa thalithuha, perkara yang ketiga yang dinasihatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah untuk munasahah ulati amri muslimin, untuk memberikan nasihat kepada pemerintah kaum muslimin. Memberikan nasihat kepada pemerintah kaum muslimin. Wadzalika yatimu bitta'awun ma'ahum al-haqqi wa ta'atuhum fihi wa amarahum fihi wa tanfihuhum wa tazkiruhum birifqin wa lutfin wa i'lamuhum bima batalu anhu wa lam yablughum min hukuki muslimin. Memberikan nasihat kepada penguasa pemerintah kaum muslimin, yang demikian itu akan sempurna bitta'awun, dengan kerjasama yang baik bersama penguasa, bersama pemerintah, kerjasama di atas perkara yang hak, di atas perkara yang benar, alal haqqi. Wa ta'atuhum fihi, demikian juga hal itu akan terwujud dengan cara kita menaati pemerintah dan penguasa kaum muslimin di atas al-haq, di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amarahum bihi, demikian juga memerintahkan mereka bihi, untuk berada di atas kebenaran. Untuk senantiasa berada di atas al-haq. Wa tanbihuhum, demikian juga memberikan nasihat. Wa tadkiruhum, mengingatkan mereka. Birifqin wa lutfin, dengan lemah lembut dan sopan santun dengan penuh adab. Memberikan masukan ya kepada pemerintah, kepada penguasa dengan lemah lembut dengan penuh adab. Wa ilamuhum, demikian juga memberitahukan kepada penguasa bima ghafalu anhu, terhadap perkara-perkara yang mereka masih lalai darinya, kepada perkara-perkara yang mereka masih belum sempurna di dalam menjalankannya. Walam ya'luhum min hukuki muslimin, dan belum sampai kepada mereka untuk menunaikan hak-hak kaum muslimin. Masih ada yang terlantar. Maka boleh untuk kita memberitahukan kepada mereka penguasa birifkin walutfin, dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Watarkul khuruj alaihim, demikian juga kita dilarang untuk memberontak, berdemonstrasi, unjuk rasa alaihim kepada pemerintah dan penguasa kaum muslimin. Nah, kita tidak boleh, wajib bagi kita untuk meninggalkan sikap al-khuruj, memberontak, memerangi ataupun demonstrasi, unjuk rasa kepada penguasa-penguasa kaum muslimin. Wassalatu khalfahum wal jihad ma'ahum wa'da'u sadaqah ilayhim wa tarkul khuruj alayhi bisayfi idha zahara minhum haykun aw su'ul ishrah wa du'alahum bisalat wa alla yaghru bi tsana' al-kadhib alayhim. Dan juga di antara prinsip kita kepada penguasa untuk kita sholat di belakang para penguasa, penguasa yang muslim, wal jihad ma'ahum, demikian juga berjihad melawan musuh-musuh Islam, melawan musuh-musuh negara yang hendak memerangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari negara tersebut. Maka kita berjihad di bawah komando dan bendera pemerintah dan penguasa kaum muslimin, bukan di bawah bendera ormas-ormas Islam tertentu, tetapi di bawah bendera penguasa kaum muslimin. Dan ini adalah jihad yang syar'i, adalah jihad yang benar. Ketika jihad itu ditegakkan dengan komando di bawah satu bendera yang bersama wali amr, pemerintah kaum muslimin. Adapun berjihad di bawah bendera-bendera hizbiyah, di bawah bendera-bendera ormas-ormas Islam masing-masing punya bendera, dan mengatasnamakan jihad fisabilillah, maka ini bukan jihad fisabilillah. Karena jihad memiliki persyaratan harus bersama waliul amr, pemerintah kaum muslimin, tidak berjalan sendiri-sendiri. Wa ada'u sadaqat ilaihim, dan memberikan as-sadaqah, sedekah ataupun zakat kepada mereka, kepada penguasa ataupun yang ditunjuk oleh penguasa kaum muslimin. Fatarkul khuruj alaihi bisayf, demikian juga tidak boleh untuk kita mengangkat pedang memerangi penguasa kaum muslimin. Idza dhahara minhum haythun, apabila muncul atau apabila ada di tengah-tengah mereka penguasa-penguasa yang tidak adil, yang haith, yang tidak adil atau yang zalim, asu'ul isra, atau jelek pergaulannya, tidak bagus kebijakan-kebijakannya, maka dilarang untuk kita kemudian memerangi, demonstrasi, unjuk rasa. Wa du'a lahum bis-shalah, dan hendaklah kita mendoakan kebaikan bagi penguasa-penguasa kaum muslimin dengan doa yang baik untuk kebaikan penguasa, demikian juga untuk kebaikan negeri tempat kita tinggal. dan tidak boleh untuk kita menipu penguasa dengan memberikan pujian-pujian yang dusta kepada mereka. Dalam memberikan pujian-pujian yang dusta kepada mereka dalam rangka untuk menjilat para penguasa. Nah, ini adalah salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Prinsip yang benar yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam terkait dengan sikap kita kepada penguasa kaum muslimin. Nah, gimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita untuk menaati penguasa-penguasa kaum muslimin di dalam perkara yang benar, di dalam perkara yang ma'ruf, di dalam perkara yang baik. Di antara dalil yang lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-59 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian. Maka disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyebutkan fahadil ayat nafsun fi wujubi ta'ati ulil amri. Ayat ini merupakan nas yang jelas, yang gamblang tentang wajibnya menaati penguasa kaum muslimin. Tentang wajibnya untuk menaati ulil amri. Siapa ulil amri wa hum al-umara wa al-ulama? Yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat ini adalah al-umara, penguasa dan para ulama. Wajib bagi kita untuk menaati al-umara, penguasa dan para ulama, tetapi di dalam perkara yang ma'ruf, bukan di dalam perkara yang maksiat, bukan dalam perkara yang mukhalafah asy-syari'ah, menyelisih syariat. Nah, demikian juga disebutkan dalam hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tentang kewajiban kita untuk menaati penguasa di dalam perkara yang ma'ruf dan dilarangnya kita untuk memberontak, melepaskan tali ketaatan kepada para penguasa. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, ala man wali alaihi wali fara'ahu ya'ni syai'an min maksiatillah falyaqra ma ya'ti min maksiatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'atin. Ketahuilah barang siapa yang memerintah kepada kalian, fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah, kemudian dia melihat dari penguasanya itu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falyaqra ma ya'ti min maksiatillah, maka bencilah sebatas apa yang dilakukan oleh penguasa tersebut dari perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita membenci dengan kalbu kita, wala yanzi'anna yadan min ta'atin, tetapi enggak boleh untuk kita melepaskan ketaatan kita kepada penguasa disebabkan karena perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa, maka tidak menggugurkan wajibnya untuk kita menaati penguasa-penguasa kaum muslimin. Nah, demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kharaja min ath-tha'ah wa farata al-jama'ah famata mata maitatan jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa, tidak mau taat kepada penguasa, dan dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, famata, kemudian dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan bangkainya seperti bangkai jahiliyah. Ya, dalam keadaan bangkainya seperti bangkai jahiliyah. Nah, hadis ini sering dimanfaatkan oleh salah satu atau beberapa kelompok-kelompok Islam yang berhaluan khawarij. Nah, yang mereka kemudian menggunakan hadis ini justru untuk keluar dari ketaatan kepada penguasa, dan kemudian mereka membuat negara di dalam negara, dan mereka menggunakan hadis ini bahwa saya adalah penguasa kalian yang sah. Nah, karena penguasa kita adalah penguasa yang kafir, maka berbaiatlah kepada saya. Barang siapa yang tidak berbaiat, maka dia kafir. Dan kalau dia meninggal, maka meninggal bangkainya seperti bangkai jahiliyah. Nah, tentunya ini adalah syubhat dari mereka, ya, karena dimaksud dengan penguasa adalah penguasa yang jelas-jelas memiliki negara. Nah, jelas-jelas memiliki negara yang terlihat oleh seluruh rakyat dan penduduk di negara tersebut. Adapun mereka-mereka para pelaut itu yang menjadikan negara di bawah negara, nah, maka mana kerajaan mereka? Ya, mana kekuasaan mereka? Tidak ada. Nah, kerajaan di bawah tanah. Nah, yang isinya kalau di bawah tanah apa? Nah, cacing-cacing ya, nggak ada yang tahu. Nah, kemudian para pelaut itu yang mereka mengklaim sebagai penguasa, ya, padahal tidak demikian. Ya, makna daripada hadis tersebut. Nah, justru mereka yang melanggar hadis ini. Bahwasanya mereka yang melanggar ketaatan kepada penguasa dan memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin. Sehingga mereka kalau meninggal, maka bangkai mereka lah yang seperti bangkai jahiliyah. Tetapi barakallahu fikum, makna mata mereka dan jahiliyah tidak sebagaimana yang mereka pahami. Karena yang mereka pahami adalah berarti dia mati kafir. Nah, maka tidak demikian. Mata mereka dan jahiliyah adalah bukan meninggal di atas kekafiran, tetapi meninggal di atas kemaksiatan, meninggal di atas dosa besar, bukan dosa atau kufuran besar yang mengeluarkan pelaku menjadi Islam. Disebut mata mereka dan jahiliyah karena dia meninggal seperti kondisi orang-orang jahiliyah dahulu, yang mereka tidak memiliki penguasa dan pemimpin yang mereka taati. Sehingga kondisi mereka sama seperti kondisi orang-orang jahiliyah dari sisi ini saja. Nah, bukan dari sisi kafirnya yang seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam hadis seperti ini, perbuatan jahiliyah. Karena tidak setiap perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dilakukan oleh kaum muslimin kemudian mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, dengan beberapa adillah yang mungkin bukan dalam waktu ini untuk kita membahasnya. Demikian juga barakallahu fikum, dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, alal mar'il muslim, wajib bagi seorang yang muslim, alal mar'i wajib bagi seorang as-sam'u wa tha'ah, untuk mendengar dan taat kepada penguasa, fima habba wa kariha, baik dalam perkara-perkara yang dia senangi atau dalam perkara-perkara yang dia benci. Nah, baik dalam perkara-perkara yang dia senangi, kebijakan-kebijakan penguasa menguntungkan dirinya, dia senang kepada kebijakan-kebijakan tersebut, atau dia benci kepada kebijakan-kebijakan penguasa yang tidak sesuai dengan keinginannya, tetap wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Illa an yu'mara bi maksiatin, kecuali apabila penguasa tersebut memerintahkan untuk berbuat maksiat, fa'in amara bi maksiatin fala sam'a wa la tha'ah. Dan jika penguasa tersebut memerintahkan untuk berbuat maksiat, memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka enggak boleh untuk kita mendengar dan menaati dalam perkara itu saja. Dalam perkara kemaksiatan yang diperintahkan oleh penguasa. Sehingga kalau penguasa kita memerintahkan kepada kita untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dalam perkara itu fala sam'a wa la tha'ah. Tidak boleh untuk kita mendengar dan tidak boleh kita menaati penguasa tersebut dalam perkara maksiat. Nah, karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh kita menaati makhluk siapapun dia, apakah dia adalah penguasa kita, orang tua kita, istri kita, keluarga kita, suami kita. Ketika memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh untuk kita menaatinya. Nah, sehingga kalau ada seorang ayah memerintahkan kepada anaknya, ya, untuk minum khamar, tidak boleh anak tersebut menaati perintah, walaupun perintah tersebut adalah perintah ayahnya sendiri. Nah, Barakallahu fikum. Demikian juga apabila orang suami memerintahkan kepada istrinya untuk bertabarut misalnya, untuk keluar dalam keadaan tidak ya, memakai jilbab, ya, dalam keadaan tidak memakai busana muslimah, ya, bertabarut, berdandan, bersolek, ya, maka tidak wajib bagi seorang istri untuk menaati suaminya dalam perkara itu saja. Ya, namun dalam perkara-perkara yang lainnya, perkara yang ma'ruf, wajib bagi seorang istri untuk menaati suaminya. Nah, demikian juga terhadap penguasa. Baik, kita bawakan yang seperti ini dikarenakan prinsip yang seperti ini di masa-masa sekarang, ya, mulai dan banyak kaum muslimin yang melupakannya. Padahal ini adalah ajaran Islam, ajaran yang rahmatan lil alamin, ya, ajaran yang betul-betul membawa kemaslahatan dan maslahah yang besar, ya, apabila dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin. Nah, sehingga mereka-mereka para penguasa, ya, ataupun para aparatur negara yang mereka mengetahui terkait dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah atau ahli sunnah wal jamaah, ya, maka mereka pun, ya, mengakui bahwasanya negara ini, ya, tidak akan aman kecuali apabila negara ini berprinsip dengan prinsip seperti yang diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah, yaitu prinsip terkait dengan ta'ah waliul amr, menaati waliul amr, dan tidak bolehnya untuk, ya, memerangi, keluar dari ketaatan, memberontak kepada penguasa, berdemonstrasi, kemudian juga menjelaskan, membeberkan keburukan-keburukan penguasa di hadapan khalayak, di atas podium-podium, di atas mimbar-mimbar, ya, maka betul-betul negara ini akan aman dan tenteram. Ya, ketika rakyatnya itu seperti ahli sunnah, ya, seperti salafiyin, ya, terkait dengan sikap mereka terhadap para penguasa. Ya, terkadang mereka-mereka membawakan sebuah dalil, ya, dengan dalil yang hak, dalil yang benar, dalil yang sahih dari Nabi SAW bahwasanya afdhalul jihad kalimatul haqqin 'inda sultanin jair. Ya, jihad yang paling utama, yang paling afdol itu adalah kalimat yang hak yang disampaikan kepada penguasa yang zalim. Nah, mereka mengamalkan hadis ini dengan serampangan. Nah, akhirnya dengan hadis ini mereka menjelaskan terkait dengan penyimpangan-penyimpangan, ya, terkait dengan kesalahan-kesalahan, ya, ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa mereka di hadapan rakyat yang tadinya mereka itu adalah orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti, ya, tentang kekeliruan dan juga kesalahan-kesalahan penguasa, ya, di hadapan khalayak yang kebanyakan mayoritas mereka adalah juhal, adalah orang-orang yang jahil, yang mudah terbakar emosinya, mudah tersulut amarahnya, ya, sehingga mereka pun emosi dan marah kepada penguasa-penguasa kaum muslimin, tidak lagi menghormati dan memuliakan penguasa. Ya, akhirnya kewibawaan penguasa pun hancur, ya, dan jatuh, ya, di hadapan rakyat itu sendiri. Nah, akhirnya juga barakallahu fikum di hadapan musuh-musuh Islam, ya, maka penguasa-penguasa tersebut akan dinilai sebagai penguasa yang lemah. Ya, sehingga kalau kita barakallahu fikum lebih mengkaji lebih dalam, ini sangat berbahaya. Ya, sangat mudah untuk dimasuki dan juga ditutupi, ya, oleh orang-orang dari kalangan kufar yang ingin menghancurkan dan memecah belah barisan kaum muslimin. Nah, padahal makna daripada hadis ini bahwasanya afdhal jihad, sebaik-baik jihad atau seutama-utama jihad adalah kalimatul haqqin, kalimat yang benar, ya, yang disampaikan inda, disebutkan dengan lafaz inda, ya, inda sultanin jair. Kalimat yang benar, kalimat yang hak, nasihat yang santun, yang baik, yang disampaikan inda. Makna inda adalah di hadapan penguasa tersebut. Nah, bukan di hadapan manusia dan khalayak ramai, tetapi langsung di hadapan penguasa tersebut. Nah, maka kalau Anda berani menyampaikan kalimat yang hak di hadapan penguasa yang zalim, maka ini adalah afdhalul jihad, seutama-utama jihad. Nah, karena ini mengandung dan membawa risiko yang tinggi. Nah, bisa jadi yang ketika antum sampaikan kalimat yang hak di hadapan penguasa yang zalim, dia tidak menerimanya, akhirnya nyawa antum juga terancam, dibunuh oleh penguasa yang zalim, bisa jadi. Ya, ya. Nah, tetapi tidak membawa korban dan pertumpahan darah, hanya darah antum saja yang menjadi korban, nyawa antum saja yang menjadi korban. Nah, tidak menurut yang lainnya. Maka ini adalah utama-utama jihad. Demikian juga ketika penguasa itu menerima nasihat engkau, ya nasihat antum, maka ini akan membawa kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin. Nah, sehingga jangan sembarangan di dalam menerapkan dan mengamalkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan demikianlah praktek dari salafun salih radhiyallahu anhum ajmain yang terkait dengan cara bermuamalah terkhusus memberikan nasihat kepada penguasa kaum muslimin. Nah, kemudian juga Syekh Rabi hafizahullah taala menyebutkan wa du'a lahum lis-salah. Demikian juga di antara prinsip ahli sunnah adalah mendoakan kebaikan bagi penguasa-penguasa kaum muslimin. Ya, demikianlah prinsip ahli sunnah. Yang mereka mendoakan penguasa-penguasa mereka dengan kebaikan. Nah, bahkan disebutkan oleh salah seorang imam, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan yang maknanya, "Law kanat li da'wa mustajabah la ja'antuha li sultan." Kalau seandainya aku memiliki satu doa mustajab, ya, yang aku mengetahui satu doa ini mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya aku peruntukkan satu doa ini untuk mendoakan kebaikan bagi para penguasa. Untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa kaum muslimin. Nah, demikianlah syiar, ya, dakwah di sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh salafun salih, yang mereka selalu mendoakan kebaikan bagi para penguasa, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Karena kalau penguasanya baik, ya semoga juga rakyatnya juga ikut baik pula. Nah, demikian juga para ulama itu mendoakan negeri, itu juga termasuk dari syiar, bahkan termasuk dari sunnahnya para anbiya, para nabi, diantaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, diantaranya beliau mendoakan untuk negerinya, negeri Mekah ketika itu, "Rabbi ij'al hadza baladan amina." Ya, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Ya, negeri yang aman, yang tenteram, negeri yang sentosa. Nah, sehingga merupakan ajaran yang baik, ya, adalah kita mendoakan kebaikan bagi para penguasa, demikian juga keamanan bagi negeri ini, negeri Indonesia. Nah, kita lanjutkan warabi'uha, perkara yang keempat, an-nahyu an qila wa qal, wa huwa al-khawdu fil batil wa isha'atul fawahish wa nashru isha'at wal akhbar al-kadhibah. Wakafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Yang keempat adalah dilarangnya kita untuk ala qila wa qal. Apa itu qila wa qal? Qila wa qal adalah al khawdu fil batil. Qila wa qal adalah suka membicarakan perkara-perkara yang batil. Ya, terlalu dalam, larut dalam pembicaraan-pembicaraan terkait dengan pembicaraan yang batil, pembicaraan yang melanggar syariat. Wa isya'atul fawahish, demikian juga termasuk dari qila wa qal menyebarkan berita-berita fawahish, berita-berita yang keji. Nah, menyiarkan berita-berita yang keji. Wa nashrul isya'at wal akhbar al-kadhibah, demikian juga menyebarkan al-isya'at, berita-berita yang jelek, wal akhbar al-kadhibah, dan khabar-khabar, berita-berita yang dusta atau hoax, atau hoax bahasanya. Nah, apa Pak Asmanan? Yang benar bacanya apa? Hoak atau hoak atau apa? Nah, atau tulisannya hoak ya. Apa yang benar? Wakafa bil mar'i kadziban, dan cukuplah seseorang dikatakan berdusta, an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Dia menceritakan segala apa yang dia dengar tanpa dia saring, tanpa dia tasabbut, tanpa dia memastikan satu kebenaran berita yang dia dengar, langsung disampaikan. Setiap kali mendengarnya disampaikan, setiap kali mendengar disampaikan, tanpa ada ta'ani wa tasabbut, tanpa ada kehati-hatian dan upaya untuk memastikan apakah berita yang dia dengar itu adalah berita yang benar atau berita yang keliru dan salah. Karena kalau berita itu adalah berita yang keliru dan salah, apalagi terkait dengan kehormatan seorang muslim dan muslimah, maka perkara yang seperti ini sangat dan sangat berbahaya. Wa kadzalika al-ighraq fi fard masail lam taqa. Demikian pula termasuk dari qila wa qal adalah berdalam-dalam, larut di dalam menetapkan permasalahan-permasalahan yang belum terjadi. Dia bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang belum terjadi atau mustahil untuk terjadi. Wal ijabat anha. Demikian juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjadi atau mustahil untuk terjadi. Ya, qabla wuqu'iha, ini sebelum terjadinya. Fa inna hadza yusrifu al-muslimin 'an dirasati al-kitab wa sunnah. Karena yang sepertinya akan memalingkan kaum muslimin dari mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sibuk berbicara, membahas terkait dengan perkara-perkara yang belum terjadi. وَيُشْغِلُهُمْ عَنْ حِفْظِ نُصُوصِهِمَا وَتَفَقُّهِهِمَا, dan menyibukkan mereka untuk menghafal Al-Qur'an dan As-Sunnah serta mempelajari dan mengkaji Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini perkara yang keempat. Ini larangan kita untuk kilawakon, ya, dalam bahasa kita katanya dan katanya menyebarkan berita-berita fahisyah, ya, berita-berita terkait dengan tindakan-tindakan kebencian, ya, apakah itu perzinaan dan seterusnya. Menyebarkan berita-berita seperti itu atau khabar-khabar yang dusta atau menyampaikan segala apa yang dia mendengarnya. Apalagi yang terkait dengan berita keamanan, ya, dan ketentraman sebuah negeri atau tentang perpolitikan, ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Sebenarnya kita harus mengetahui tentang kadar diri kita. Karena perkara-perkara seperti itu, ya, adalah bukan kapasitas kita untuk membahasnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adza'ubi." Apabila datang kepada mereka sebuah perkara, sebuah berita terkait dengan keamanan dan rasa takut yang mengancam sebuah negeri, adza'ubi, maka mereka langsung menyebarkannya. Wala radduhu ila Allah, wala radduhu ila Rasul wa ila ulil amri minhum la'alimah ladzina yastanbitunahum minhum. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan perkara ini kepada Rasul ataupun juga kepada ulil amr, para ulama ataupun penguasa-penguasa kaum muslimin, ya, niscaya mereka akan mengetahui jawaban yang tepat, yang benar, solusi yang tepat, ya, dari hasil istimbar, ya, mereka. Tetapi ketika ada berita-berita langsung disebarkan, ya, ini telah melakukan tindakan ini dan itu, telah melakukan KKN, korupsi, korupsi, nepotisme, atau berita ini begini dan begitu, ya, didekati oleh orang-orang yang berbahaya, oleh orang-orang kufar, ya, dan lain sebagainya, ini adalah bukan konsumsi kita. Sehingga merupakan kita dari mempelajari Alkitab wa Sunnah, sibuk dengan berita-berita yang seperti itu. Lupa untuk kita mendoakan kepada penguasa-penguasa kita, Ya, terkadang kita juga tersulut emosinya dan amarahnya. Terus juga seutut berprasangka buruk kepada penguasa-penguasa kita. Ya, karena begitu gencar perangnya dia di dalam menyudutkan dan membuat fitnah kebencian. Ya, di tengah-tengah kaum muslimin, ya terkhusus yang terkait dengan penguasa-penguasa mereka. Karena ada ambisi-ambisi politik kekuasaan. Namun malam suap ini bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kelanjutannya pada pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu. Insyaallah ba'da isya kita berkumpul di depan untuk menikmati hidangan.